Kalau mau belajar, baca bismillah. Sesudah belajar, alhamdulillah. Kalau mau kerja, baca bismillah. Sesudah bekerja, alhamdulillah. Mulailah setiap pekerjaan dengan membaca bismillah. Sudahilah setiap pekerjaan dengan membaca. Bangun tidur, alhamdulillah. Pintar. Tanpa membaca nama Allah, makan minum tiada berkah. Tanpa membaca nama Allah, pekerjaan tiada berkah. Orang pandai bersyukur, nikmat Allah kan ditambahkan. Sangat pelik. Nah, makanya kalau mau belajar, baca bismillah. Sesudah belajar, alhamdulillah. Kalau mau kerja, baca bismillah. Sesudah bekerja, alhamdulillah. Mulailah setiap pekerjaan dengan membaca bismillah. Sudahilah setiap pekerjaan dengan membaca. Alhamdulillah. Kalau mau makan, baca bismillah. Dan sesudah makan, alhamdulillah. Kalau mau tidur, baca bismillah. Dan bangun.